وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات المشاهدين والمشاهدات para pemirsa dimanapun antum berada rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah telah memberikan kepada kita rahmat, mencurahkan kepada kita nikmat, yang mana rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, yang tidak akan mungkin sanggup kita untuk menghitungnya, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan itu Allah pastikan seperti itu di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam firman-Nya Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung keseluruhannya. Kalian tidak sanggup untuk menghitungnya, saking banyaknya rahmat dan nikmat yang selalu diberikan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita. Dan kita selalu bergantung dan tergantung kepada rahmat dan nikmat itu. Kalaulah bukan karena rahmat dan nikmat yang Allah berikan, kita tidak akan bisa melakukan apapun jua. Kita tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan sekecil apapun pekerjaan itu. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada umatnya suri tauladan terbaik, mengajarkan kepada umatnya seluruh yang mereka butuhkan di dalam kebaikan dunia dan akhirat. Baik, pelajaran kita pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kitab Sahih Muslim tinggal satu bab terakhir dari bab ini, dan setelahnya kita akan pindah kepada kitabul Hudud, dimulai daripada Haddus Sariqah, kitab tentang hukuman bagi orang yang mencuri. Di malam ini kita memasuki satu bab yang terakhir, dan setelah hadis ini kita bacakan dan kita syarah, langsung akan kita buka tanya jawab sampai kita melaksanakan sholat isya berjamaah biiznillahi azza wa jal. Kitab babu diyatil janin, bab diyatil janin wa wujubid diyati fi qatril khata'i wa shibihil amdi ala aqilatil jani. Bab dia janin. Dia adalah harta yang harus diserahkan, denda yang harus dibayar oleh orang yang membunuh. Al-janin adalah janin. Dalam bahasa kita juga disebut dengan janin, yaitu manusia yang berada di dalam rahim seorang wanita yang belum dilahirkan ke permukaan bumi. Diyatul janin, diyah janin maksudnya bagaimana kalau yang terbunuh adalah janin. Apa hukum yang berlaku padanya? Karena tidak tertutup kemungkinan pembunuhan terjadi kepada janin. Seseorang melakukan sebuah tindakan kekerasan kepada seorang wanita yang sedang hamil dan berakibat kepada meninggalnya janin yang ada di dalam rahimnya, sementara sang ibu selamat daripada kematian. Ini bahasannya pada malam hari ini. Dan kemudian wujubi dan wajibnya dia fi qatril khata'i, pada pembunuhan tidak sengaja, wa syibhil amdi, yang mirip-mirip sengaja, tidak disengaja, ala aqilatil jani, yang mana dia itu diwajibkan kepada keluarga yang telah membunuh. Naam. Manakala dia dibayarkan oleh orang yang membunuh dengan sengaja, maka dia itu wajib dia pikul sendiri. Wajib dia pikul apa? Sendiri, karena dia membunuh dengan sengaja. Maka dia sendiri yang memikul kewajiban untuk membayar dia, manakala keluarga yang terbunuh memaafkan. Karena dia yang telah berbuat dengan kesadaran, dia yang telah membunuh dengan sengaja, maka manakala keluarga yang terbunuh tidak menuntut qisas, dia wajib membayar diat, membayar dia, dan dia itu diletakkan Allah pada pundaknya sendiri. Pada pundaknya, pundak orang yang membunuh dengan apa? Dengan sengaja. Namun bagaimana orang yang membunuh tanpa sengaja, tidak ada maksud untuk membunuh? Sementara dia akan menanggung beban diyah yang berat juga. Maka keadilan Allah di dalam agama dan syariat yang mulia ini, di mana beban diyah bagi orang membunuh dengan tidak sengaja tidak dipikulkan kepada pundaknya saja, karena dia tidak sengaja membunuh. Namun dipikulkan kepada keluarga besarnya. Dipikulkan kepada apa? Keluarga besarnya. Maka dia dan keluarga besarnya yang akan mengumpulkan harta mereka, berbagi di dalam menyelesaikan kewajiban untuk dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh dengan tidak sengaja. Nah, Imam Muslim mengatakan haddatsana Yahya ibnu Yahya qala qara'tu ala Malik an ibni Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Hadis berasal dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhat ad-Dawsi radhiyallahu anhu wa ardhahu. Anna mra'ataini min Hudzail, bahwasanya ada dua orang wanita dari Hudzail, dari suku Hudzail. Ramat ihdahumal ukhra, Salah seorang dari mereka, dari wanita ini, melempar wanita yang lainnya. Melempar wanita yang lainnya. Fatarahat janinaha. Yang akhirnya membuat wanita yang sedang hamil, akhirnya gugur kandungannya. Gugur janinnya. Faqadha fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bighurratin 'abdin aw amah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat keputusan padanya pada pembunuhan janin tanpa sengaja. Nabi membuat keputusan padanya bighurratin, dengan seorang budak. Yang mana bebannya adalah, diatnya adalah yang melakukan aksi harus membayar seorang budak kepada wanita yang janinnya harus gugur disebabkan oleh perilakunya. Abdin au amatin. Boleh jadi budak laki-laki atau budak wanita. Intinya seorang budak, baik laki-laki atau wanita. Dan budak termasuk benda yang harganya mahal, termasuk harta yang harganya cukup mahal. Sebagaimana yang kita sering pelajari tentang masalah budak. Budak adalah manusia milik manusia. Dan ini harga yang cukup tinggi. Dan Rasulullah SAW memberikan keputusan bahwa diat yang harus dibayar oleh, yang dibayarkan kepada keluarga yang terbunuh janinnya, itu adalah seorang budak. Terserah budaknya laki-laki atau wanita. Dan para ulama sepakat, budak manapun yang diserahkan, baik laki-laki, bukan sepakat, afwan. Jumhur ulama mengatakan budak manapun, laki-laki atau wanita, hitam atau putih, itu cukup untuk dijadikan diat, dijadikan pembayar penebus kesalahan telah menggugurkan janin. Ya. Ini manakala janin itu wafat di dalam rahim. Janin itu wafat di dalam rahim. Manakala dia kemudian diadakan kriminal kepada wanita itu, kemudian disebabkan kriminal itu, akhirnya janin itu keluar dari perut dalam keadaan hidup, dan disebabkan kelakuan itu akhirnya janin itu meninggal dalam keadaan hidup di permukaan bumi setelah keluar dari rahim ibunya, ini tidak lagi disebut janin, tapi ini sudah pembunuhan terhadap makhluk yang bernyawa. Maka ini kembali diahnya kepada, kembali dendanya kepada denda membunuh orang yang bernyawa. Karena di dalam agama kita, kecil atau besar sama. Kecil atau besar hukumnya sama. Manakala seseorang melakukan aksi kekerasan kepada seorang wanita hamil, disebabkan kekerasan itu kehamilannya keluar dalam keadaan hidup dan wafatnya di luar. Namun kalau keluarnya sudah dalam keadaan mayat, maka diahnya adalah seperti yang ada di dalam hadis yang kita dengarkan tadi. Ya, yaitu diahnya diputuskan oleh Nabi SAW, denda yang harus dibayarkan adalah seorang budak. Laki-laki atau wanita. Sebagian ulama mengambil kalimat ghurrah sebagai dalil bahwa dia adalah budak yang putih. Karena ghurrah maknanya putih. Ghurrah maknanya putih dan bercahaya. Umat Nabi Muhammad SAW akan datang pada hari kiamat. Ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akan putih dan bercahaya anggota-anggota wudunya. anggota wudu yang kita jadikan, yang kita selalu basahkan dengan air wudu, itu umat Nabi Muhammad akan datang pada hari kiamat, anggota-anggota wudunya itu ghurran muhajjalin, putih dan bercahaya. Ketika ditanyakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dari mana engkau mengenal umatmu dari yang bukan umatmu? Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya umatku datang pada hari kiamat ghurran muhajjalin min atharil wudu, putih dan bercahaya dari bekas-bekas wudu mereka. Dengan kalimat ghurrah, sebagian ulama menganggap bahwa ada persyaratan harus putih, karena ghurran bermakna sesuatu yang putih, laki-laki atau wanita. Namun Imam An-Nawawi mengatakan jumhur ulama mengatakan tidak. Ghurrah hanya sekedar penyampaian bahwa itu adalah seorang budak, baik laki-laki atau wanita, dan tidak disyaratkan harus budak yang tidak hitam. Ini dia yang harus dibayarkan oleh orang yang melakukan aksi kekerasan kepada wanita hamil, dan kekerasannya membuat janin di rahim wanita tersebut meninggal dunia, dan kemudian harus dikeluarkan atau memang keluar sendiri, ya, keguguran dan kemudian wafat, maka hal ini diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, denda yang harus dia bayar kepada wanita yang janinnya sudah wafat adalah diberikan seekor seorang budak, diberikan kepadanya seorang budak. Dalam riwayat-riwayat hadis yang berikutnya, ya, diterangkan bahwa wanita yang melakukan aksi kekerasan kepada wanita yang sama-sama dari Hudail itu, bahwasanya dia melakukannya tanpa sengaja. Dia melakukannya tanpa sengaja. Sehingga Nabi SAW menjadikan diyahnya ini dibebankan tidak kepada wanita itu yang melakukan pembunuhan tanpa sengaja, namun kewajiban membayar diyahnya diberikan kepada keluarga daripada wanita tersebut. Jadi keluarga besar harus menanggung, ya, maka mereka harus beriuran, mengumpulkan dana, dan itu akan lebih ringan. Misalnya harga seorang budak bagaikan harga sebuah mobil. Kalau sebuah mobil dibebankan pada satu orang dibanding dibebankan untuk dibayar oleh beberapa orang, tentu lebih ringan. Maka akilah keluarga besar daripada wanita ini yang akan dibebankan kepadanya diatnya tadi. Dia yang akan dibayarkan kepada wanita yang anaknya terbunuh dalam janinnya terbunuh di dalam perutnya, itu diberikan oleh Rasulullah SAW kepada keluarga besar daripada wanita tersebut. Salah seorang di antara mereka protes kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya seorang janin yang belum tentu akan lahir dan semacamnya. Beliau mengatakan, "Kaifa ughramu man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal? Famithlu dzalika yutal." Ia datang dengan kalimat yang akhirnya sama. "Anughramu man la syariba wala akal." Apakah kita akan diberikan denda atas orang yang belum minum, belum makan? "Wala nataqa wala stahal." Belum berbicara, belum juga keluar dari rahim ibunya. Belum juga nampak. "Famithlu dzalika yutal." Ini seharusnya tidak dilaksanakan. Kata Nabi SAW membantahnya, "Innama hadza min syaj'il kuhan." Ini sesungguhnya sama dengan syajaknya para dukun. Syajak para dukun maksudnya adalah dukun sering melakukan hal-hal yang seperti ini. Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, "Asyaj'un kasyaj'il a'rab." Apakah kamu akan melakukan sajak bagaikan sajaknya orang-orang badui? Sajak maksudnya adalah kalimat indah yang di ujung di akhir kalimatnya sama. Kalau bahasa kita mirip dengan apa? Mirip dengan puisi atau pantun. Ya, pantun atau puisi. Di kalimat dicari kalimat yang bagus susunannya. Namun qadarallah orang ini menyusunnya dan akhir hasil akhirnya bagian kalimat akhirnya semuanya berhuruf lam. Anugramu man syarib man la syariba wala akal wala nataqa wala stahal famithlu hadha yutal al. Ini saja. Ini adalah saja. Dan Nabi SAW tidak setuju dengan saja ini. Disebabkan bukan karena sajaknya saja. Sebenarnya saja boleh. Kalimat yang disusun hasil akhirnya sehingga enak untuk didengar kalimat-kalimatnya, kata-katanya boleh. Akan tapi Nabi mengatakan hal seperti ini, membantah sajak itu disusun untuk melanggar syariat. Sajak itu disusun untuk apa? Untuk melanggar syariat. Kalimat indah itu disusun untuk sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya sifat seorang mukmin kalau itu keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'ana wa ata'na. Ini ada nada protes. Masih didenda padahal yang terbunuh yang belum bisa makan, belum bisa minum, belum bisa berbicara dan belum tentu akan lahir dengan selamat. Masa kita juga didenda hal yang seperti itu. Kalimat seperti ini ya. Disyarah oleh Imam Nawawi, Rasulullah SAW mengatakan asyaj'un kasyajil qulhan, apakah kamu mengucapkan sajak seperti sajaknya para dukun atau sajak bagikan sajaknya orang-orang badui, orang Arab badu, orang Arab pedalaman, padang pasir. Ini sebagai teguran kepadanya karena dia menyusun sajak untuk melakukan hal yang bertolak belakang dengan syariat. Nabi menyuruh sementara dia mengatakan famithlu hadza yutal. Hal seperti ini harusnya diabaikan. Hal seperti ini harusnya tidak diberikan denda karena enggak jelas, boleh jadi memang enggak lahir. Dia belum makan, belum minum, belum berbicara, belum lahir dengan selamat. Namun ini adalah keputusan daripada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kenapa keluarganya protes? Karena mereka juga menanggung bebannya. Disebabkan wanita ini membunuh dengan tidak sengaja sehingga diat yang harus dibayarkan itu dibebankan kepada keluarga besar, bukan murni mutlak di beban wanita itu saja karena dia membunuh dengan tidak sengaja. Ikhwani fiddin wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini dia bahasan kita pada kesempatan kali ini, bab yang terakhir daripada kitab Al-Hudud tentang pembunuhan, tentang qisas, kitabul qisas. Dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biiznillahi azza wajal kita akan memasuki hudud berikutnya, yaitu kitab tentang haddus sariqah, yaitu ketentuan tentang apa hukuman terhadap aksi mencuri. Ini biiznillah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya biiznillahi azza wajal. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan antum sampai sholat isya biiznillahi azza wajal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama bukan pertanyaan tapi permohonan. Ustaz, ana minta doanya dan doa kaum muslimin lainnya supaya mudah mendapatkan jodoh. Ya. Kita doakan saudara kita, terkhusus yang menulis ini, agar Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya jodoh yang salih dan salihah. Gak tahu kita yang nulis ini laki-laki apa perempuan, gak paham. Kalau yang nulis ini laki-laki, kita doakan mendapat jodoh yang salihah. Kalau yang nulis ini wanita, kita doakan mendapatkan jodoh yang salih. Dan semoga disegerakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jodoh tersebut. Dan saran kita, ya, supaya jangan terlalu tinggi kriterianya, ya, karena kadang-kadang untuk mencari kriteria yang tinggi sulit. Allahu ta'ala alam. Benarkah kita beribadah harus memilih satu mazhab? Mazhab yang terkenal ada empat. Mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah, dan beliau wafat sekitar 190 Hijriah. Kemudian mazhab Imam Malik, dan beliau wafat kira-kira setelah itu. Dan mazhab Imam Syafi'i, dan beliau wafat pada tahun 204 atau 205 Hijriah. Dan mazhab yang terakhir, yang paling muda, Imam Ahmad setelah itu. Jadi mazhab ada empat yang terkenal. Mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, diurut sesuai dengan usia mereka. Lebih tua Imam Hanifah, Abu Hanifah lebih tua, mazhab Hanafi. Kemudian Imam Malik bin Anas yang namanya kita baca dalam riwayat hadis tadi. Ya, qara'tu ala Malik an ibni Syihab, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Setelah itu Imam Syafi'i, setelah itu Imam Ahmad. Kalau seandainya bermadhab itu wajib, apa nasib umat sebelum mereka? Apa nasib umat sebelum Abu Hanifah? Sehingga Abu Hanifah belum lahir, Imam Malik belum lahir, Imam Syafi'i belum lahir, Imam Ahmad belum lahir. Kalau dikatakan wajib bermadhab, maka orang-orang sebelum para imam madhab harus memegang madhab siapa? Ya, madhab artinya pendapat. Madhab artinya pendapat. Madhab Abu Hanifah berarti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Madhabnya Imam Syafi'i berarti pendapatnya Imam Syafi'i. Madhab Imam Hanbal, Ahmad bin Hanbal, berarti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Dan mereka bukanlah para nabi dan para rasul yang kata-katanya wajib ditaati seluruhnya. Walaupun mereka adalah orang yang sangat mulia, orang yang berilmu, faqih terhadap agama Allah tabaraka wa ta'ala, namun sepakat para ulama dunia yang wajib diterima kata-katanya dan tidak boleh ditolak itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lebih mulia daripada Imam Syafi'i, bernama Abu Bakar dan Umar. Pendapat Abu Bakar dan Umar ada yang tidak diikuti oleh para sahabat. Pendapat fikih Abu Bakar dan Umar ada yang tidak diikuti para sahabat. Dan Abu Bakar dan Umar lebih mulia, pasti lebih mulia daripada imam-imam madhab. Karena mereka semua tahu yang wajib diterima kata-kata dan pendapatnya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh para imam madhab berpesan, jangan ikuti pendapat saya kalau tidak sesuai dengan hadis yang sahih. Kalau bertemu kalian hadis yang sahih berbeda dengan pendapat saya, tinggalkan pendapat saya. Maka itu perintah dari imam madhab. Wallahu a'lam bishawab. Di salah satu negeri yang penduduknya demikian ta'asub dan taklid kepada mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi berkembang di kawasan Afghanistan, Pakistan, Kashmir, sebahagian di India. Bersebar di sana mazhabnya Imam Abu Hanifah. Dan sebahagian muta'asibin yang ta'asub terhadap mazhab di sana itu melangsungkan akad nikah, saya nikahkan Anda dengan mahar begini, begini, begini, begini, ditutup dengan di atas mazhab Abu Hanifah. Pernikahan ini di atas mazhab Abu Hanifah. Dan pemudanya, mempelai lelaki, harus menjawab, saya terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian, sekian, sekian, di atas mazhab Abu Hanifah. Qadar Allah, suatu saat ada seorang pemuda yang tidak mau mengucapkan di atas mazhab Abu Hanifah. Sementara qadinya, tuan KUA-nya, fanatik. Dia katakan tidak sah. Sudah disebutkan saya terima nikah fulana-fulanahnya dengan mahar-maharnya, tunai atau tidak tunai, sudah disebutkan. Namun dia tidak mau menyebutkan di atas mazhab Abu Hanifah. Kata tuan qadi, tidak sah. Kata lelaki tersebut, sah tuan qadi. Tuan qadi mengatakan tidak sah. Lelaki itu mengatakan, kalau tidak sah nikah saya, kenapa nikah bapaknya Abu Hanifah sah? Kalau nikah saya tidak sah, kenapa sah nikah siapa? Bapak Abu Hanifah, kenapa sah? Abu Hanifah belum lahir, mazhabnya belum ada. Tolong katakan kepada saya, kenapa akad nikah bapaknya Abu Hanifah sah? Terdiam tuan qadinya. Ini diceritakan kepada kita oleh sebagian ikhwan yang ada di sana, di negeri yang mazhab Abu Hanifah beredar di sana. Alhamdulillah, pengikut mazhab Syafi'i yang banyak di Indonesia belum separah itu. Gitu. Belum separah saya terima nikah Fulanah binti Fulan dengan mahar sekian tunai di atas mazhab Syafi'i. Belum. Tapi kalau nanti berlaku, siapa tahu berlaku nanti di Indonesia setelah sekian tahun. Mudah-mudahan ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa sah nikahnya bapaknya Imam? Imam Syafi'i. Bagaimana cara memahami beragama yang benar mengingat banyaknya berbagai latar belakang para da'i? Beragama yang benar, usahakan yang kita lakukan benar-benar kita yakin ada ayat dan hadisnya jelas dalam masalah itu. Ini beragama yang benar. Ya, cara beragama yang benar begitu. Begitu saya berusaha untuk beragama, dan begitulah terapkan juga oleh antum dan siapapun di antara kaum muslimin. Beragama yang benar adalah kita melangkah di suatu jalan yang kita benar-benar yakin ada ayat dan hadis yang jelas dalam masalah ini. Soal kemudian tersalah kita, tersilap kita, khilaf kita, kalau kita sudah berusaha, itu namanya kesalahan tanpa sengaja. Itu namanya kesalahan tanpa sengaja. Jangan berbuat amalan kecuali amalannya kita tahu, ada keterangannya yang jelas dari ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah, diterangkan oleh para ulama, para ahli ilmu, jelas dan tegas. Ya sudah, lakukan. Yang masih samar-samar, tinggalkan. Adapun cara belajar agama yang baik, lalu mendengarkan semua da'i, lalu menyaring mana yang terbaik. Kalau Anda sudah bisa menyaring, Anda lebih hebat daripada da'i itu. Ya. Ustaz, saya bingung, beragama baik yang benar mana? Banyaknya da'i-da'i beraneka ragam cara dia menyampaikan. Antum mau dengar semuanya, kemudian menyaring, mencari yang terbaik yang mana? Berarti antum lebih hebat daripada dia. Antum aja jadi da'i. Karena antum sudah bisa nyaring gitu loh. Antum sudah bisa nyaring, itu artinya apa? Antum sudah punya ilmu yang lebih kuat daripada da'i itu. Sehingga antum tahu ini yang baik yang dia sampaikan, ini salah nih yang dia sampaikan ini. Ini benar yang dia sampaikan, ini salah yang dia sampaikan. Kalau antum sudah bisa nyaring, berarti ilmu antum lebih tinggi daripada orang tersebut. Harusnya dia yang belajar sama antum. Makanya belajar agama jangan pinjamkan telinga kita kepada sembarangan orang. Pinjamkan kepada orang yang kita tahu dia benar-benar faham agama Allah. Dan dia ikhlas dalam menyampaikan sesuai dengan pendapat kita. Yang kemudian dia tahu ada ayat, ada hadisnya, dia sampaikan, kalau tidak, tidak. Dan dia tidak menyampaikan dengan akal, dia tidak menyampaikan dengan pendapat pribadinya. Apapun yang dia sampaikan ketika tidak ada dalilnya, setelah kajian ditanya dalilnya ada Ustaz, dia sampaikan dalilnya, hanya tidak disebut saja mungkin. Karena waktu. Namun orang-orang yang berdakwah tidak pakai dalil, ketika ditanya dalilnya mana, bingung menjawab. Karena memang dia, dari awal dia tidak ada dalilnya. Namun orang-orang yang pakai dalil beragama, setiap berpendapat ada dalilnya, setiap berpendapat ada dalilnya. Walaupun suatu saat dia berbicara tanpa dalil, ketika Anda tanya di belakang setelah dia menyampaikan, dia akan keluarkan langsung otomatis dalilnya. Karena dia tidak akan mungkin mengeluarkan pendapat untuk dikonsumsi orang kecuali pakai dalil. Dia telah belajar dulu, ini masalahnya, ini dalilnya, ini masalahnya, ini dalilnya. Cari orang yang seperti ini. Ya, dan ini bukanlah ta'assub, bukan, itu untuk menyelamatkan agama kita. Ta'assub itu kalau saya katakan, antum tidak boleh belajar kecuali sama saya. Itu baru ta'assub. Tapi kalau kita katakan, cari orang yang benar-benar mumpuni dalam ilmu agama yang antum yakini, menyampaikan agama yang tahu dalil, ini bukan ta'assub. Ini untuk upaya menyelamatkan diri kita dari beragama yang tidak ada dalilnya dari ayat Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya baru belajar agama, saya harus mulai dari mana belajar ilmu agamanya, tentang apa? Dan bagaimana cara mengobati hati yang bergejolak ketika ingin berbuat maksiat? Kalau kita baru belajar agama, belajar dulu dari akidah. Pelajari kitab-kitab akidah yang menyelamatkan kita daripada kesyirikan dan kekufuran. Karena kesyirikan dan kekufuran akan mengekalkan seseorang di neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajari akidah yang bisa menyelamatkan kita dari syirik dan menyelamatkan kita dari kufur. Satu. Yang kedua, pelajari apa yang diwajibkan Allah kepada kita. Bagaimana cara menjalankannya, bagaimana cara melaksanakannya. Amalan-amalan wajib, pelajari ilmunya. Sholat wajib, maka pelajari ilmunya bagaimana cara sholat yang benar. Puasa wajib, maka pelajari ilmunya bagaimana cara puasa yang benar sesuai dengan tuntunan daripada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Seandainya antum punya uang, punya penghasilan dan wajib zakat, berarti amalan wajib zakat. Pelajari ilmunya bagaimana cara mengeluarkan zakat yang wajib dalam hal yang akan antum keluarkan zakatnya. Kalau antum akan berumrah atau berhaji, maka itu melaksanakan hal wajib. Umrah pertama atau haji pertama adalah wajib, maka pelajari bagaimana cara yang benar dalam melaksanakan ibadah umrah. Ya. Setelah itu, yang ketiga, pelajari apa yang antum kerjakan sehari-hari, apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum. Misalnya sehari-hari antum berdagang, apakah perdagangan antum seperti yang antum lakukan sudah sesuai dengan syariat atau belum, supaya antum tidak terjerumus ke dalam hal yang sifatnya haram. Hal yang sifatnya haram namun antum sehari-hari kerjakan, antum kira itu boleh, ternyata salah dan tidak boleh. Tiga hal ini kuasai, setelah itu baru menguasai hal-hal lainnya yang sesuai dengan apa yang dimudahkan Allah. Ustaz, bagaimana zaman sekarang tidak ada lagi budak, apa diet yang harus kita berikan kepada keluarga ahli waris? Sekarang tidak ada diet, sekaligus di negeri kita tidak ada hukum ini. Dua-duanya tidak ada, bukan hanya budaknya saja. Budak tidak ada dan hukum ini tidak berlaku. Hukumnya tidak berlaku. Tidak diperlakukan orang, bukan tidak berlaku ya. Tidak diperlakukan orang di zaman sekarang. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa bertemu dengan masa di mana hukum Allah tegakkan di permukaan bumi. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau tidak ada budak, maka bisa dikurskan seharga budak. Bisa dibayarkan seharga budak. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum mencukur kumis? Boleh. Mencukur kumis hukumnya? Boleh. Namun afdolnya bukan dicukur. Afdolnya bukan dicukur. Afdolnya digunting. Dirapikan pakai gunting. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat yang berbeda. Ya. Tentang beberapa rambut. Kalau yang dikumis, Nabi menggunakan kalimat qassu. Qassu daripada qassa yaqussu, menggunting. Ya. Menggunting. Kalau untuk bulu ketiak, Nabi menggunakan kalimat natsfu. Natsfu artinya mencabut. Maka yang afdol untuk bulu ketiak adalah dicabut. Boleh dicukur, tapi yang afdal adalah dicabut. Dan untuk bulu kemaluan Nabi menggunakan kalimat halqu. Halqu artinya mencukur. Maka kumis adalah qassu, pakai gunting dirapikan, bukan dicukur. Namun mencukur tidak ada larangannya. Sejauh ilmu ana tidak ada hadis larangan tentang mencukur kumis. Wallahu a'lam. Jika seorang dokter melakukan kuretase atau aborsi kepada wanita yang mau melakukan aborsi dengan sengaja, siapa yang dibebani denda di sini? Ini dikembalikan kepada hakim pengadilan mahkamah syariah. Siapa yang akan didenda dikembalikan kepada hakim? Ana tidak tahu, wallahu a'lam. Bagaimana jika anak wanita kita menuntut dan ingin pindah belajar agama ke pesantren di luar kota, apakah boleh? Anaknya memaksa karena tidak nyaman lagi tinggal di sini. Anak tidak boleh memaksa orang tuanya. Dan orang tua jangan pernah melakukan sesuatu dipaksa oleh anaknya. Lakukan yang maslahat yang terbaik untuk anak. Ketika dia belum mengerti, fahamkan dia. Apalagi usianya usia pondok ini sekarang. Artinya masih usia remaja. Yang mana masih di bawah arahan orang tuanya. Jangan gara-gara anak. Namun di kita pikirkan matang-matang, kita berikan pengertian. Kalau ada masalah di tempat dia sekolah sekarang, bagaimana kita menyelesaikannya? Ya, wallahu ta'ala alam. Adapun keluar kota untuk anak wanita, kata para ulama boleh dengan syarat. Dengan syarat ketika pergi ke sana diantar oleh mahramnya. Di tempat dia belajar di luar kota, di kota mana gitu, itu di tempat yang aman, di tempat yang terjaga, di tempat yang terpelihara, tidak bebas. Kemudian kalau dia ingin pulang kembali ke rumah orang tuanya, harus ada yang jemput. Dengan syarat seperti itu diizinkan, kata para ahli ilmu, seorang wanita menimba ilmu di negeri lain. Cuman nasihat ana seperti yang tadi, bahwa jangan lakukan hal karena dipaksa oleh anak. Mohon maaf atas pertanyaan yang tidak terjawab. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah, memudahkan kita untuk mempelajari agamanya sesuai dengan diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.